ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-27 ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini adalah edisi ke-13 dari pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang lalu sudah kita bahas beberapa poin terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama kita murojaah sedikit karena memang pembahasan yang akan kita bahas hari ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya. Kita telah sampaikan bahwasanya dari sisi dalalah, dalalatul asma'i al-husna itu ada tiga. Ada yang disebut dengan al-mutabaqah, ada yang disebut dengan at-tadamun, ada juga yang disebut dengan iltizam. Dan tentunya sudah kita berikan contohnya bahwa kata al-alim itu nama Allah, al-alim bil mutabaqah itu nama Allah. Al-alim secara mutabaqah dia adalah nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari sisi at-tadamun, yaitu dari sisi kandungan lafaz, al-alim memiliki makna yang berilmu, artinya sifat Allah itu memiliki ilmu yang sempurna. Lalu dari sisi makna iltizam, bahwa al-alim menunjukkan bahwa Allah itu al-hay, yang maha hidup, al-qayyum yang maha mengatur, al-qadir yang maha kuasa. Ini konsekuensi dari al-alim memunculkan makna-makna yang lain, atau dalam istilah ilmu akidah biasa disebut dengan dalalatu iltizam. Itu dari sisi jenis-jenis dalalah atau makna yang ditunjukkan oleh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sudah membahas kaitannya dengan dalalatul asma'il husna min jihati at-tadammun. Adapun kalau kita bicara tentang kandungan, tadi kan ada mutabaqah, ada tadamun, ada satu lagi iltizam. Dari sisi kandungan, nama Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4. Ada nama yang dia mencakup seluruh nama-nama yang lain, yaitu nama Allah. Allah adalah lafzul jalalah. Dia mencakup semua nama yang lain. Oleh karenanya kita membaca ayat misalnya di surat Al-Hasyr ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ya, dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali dirinya. Dia mengetahui perkara gaib dan perkara yang nampak, dan dia Ar-Rahman yang maha pengasih kepada seluruh makhluknya, Ar-Rahim penyayang kepada orang yang beriman. Di ayat setelahnya Allah berfirman, Wallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Al-Malik, dialah yang maha merajai. Al-Quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Jadi semua nama-nama yang datang itu kembali kepada satu nama, yaitu Allah. Oleh karenanya beliau mengatakan di sini, al-ismu al-alam al-mutadamminu li jami'il ma'anil asma'il husna wa huwa Allah, bahwa nama Allah ini adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang mencakup semua nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Ini sama dengan di surat yang lain ya, misalnya di surat Al-Baqarah 255 atau biasa kita sebut dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa Allah. Apa sifat-sifatnya? La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kepada tidak ada yang disembah kecuali Dia. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha hidup dan maha mengatur urusan hamba-hambanya. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa-apa yang ada di langit dan miliknya apa-apa yang ada di bumi. Artinya semua kembali kepada nama Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jenis yang pertama dari sisi kandungan. Jenis yang kedua adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung sifat zat Allah. Jadi dia nama Allah dan nama ini menjelaskan tentang sifat dari zat Allah. Apa contohnya? Kata beliau, As-Sami', ya, maka kata nama As-Sami' mengandung penjelasan bahwa zat Allah ini maha mendengar. Al-Basir memberikan kandungan bahwa zat Allah ini maha melihat. Al-Alim menjelaskan bahwa zat Allah ini maha berilmu. Al-Qadir menjelaskan bahwa zat Allah ini maha kuasa, dan begitu seterusnya. Ini jenis yang kedua. Ya, jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat dari zat-Nya. Sifat dari zat Allah yang maha sempurna. Adapun jenis yang ketiga, kata beliau, adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung sifat fi'lillah, yang menjelaskan tentang sifat dari perbuatan Allah. Jadi ada sifat zat, ada sifat perbuatan. Apa contohnya nama yang menunjukkan dari sifat perbuatan? Misalnya kita katakan Allah itu Al-Khaliq. Al-Khaliq itu kan perbuatan. Allah yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apapun dia yang dia kehendaki. Wa yakhtar. Dan dia pun memilih apa yang dia kehendaki. Maka dari kandungan nama Al-Khaliq terkandung penjelasan sifat fi'l, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sifat zat, ya, nama-nama yang menjelaskan tentang sifat dari zat Allah, ada nama-nama yang menjelaskan sifat dari af'alullah taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang pertama, nama yang mencakup semua nama dan sifat, yaitu nama Allah, Allah lafzul jalalah. Yang kedua adalah nama yang mengandung penjelasan tentang zat Allah. Contohnya tadi As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir. Dan yang ketiga apa? Nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung penjelasan tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada pula yang menunjukkan kepada at-tanzih, bahwa Allah itu suci, bahwa Allah itu terlepas dari segala macam kelemahan, dari segala macam uyub, aib atau kekurangan. Itu Allah sama sekali bersih dari itu semua. Munazzahun an dzalika kullih. Allah Subhanahu wa taala suci, bersih, selamat dari itu semua. Apa contoh nama tersebut? As-Salam, yang maha selamat. Maksudnya selamat dari uyub, wan naqais, selamat dari aib dan kekurangan. Itu Allah. Begitupun Al-Quddus, Allah itu tadi di surat Al-Hasyr, ya, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Nah, kata Quddus dan As-Salam, dia kaitannya dengan tanzih, bahwa Allah mensucikan dirinya dari segala macam kekurangan. Itu pembagian yang kedua. Jadi kalau pembagian yang pertama dari sisi dalalah lafaz, itu terbagi menjadi tiga: mutabaqah, tadamun, sama satu lagi apa tadi, iltizam. Lalu dari sisi kandungan makna dari satu lafaz, itu ada empat. Ada nama yang mencakup seluruh nama dan sifat Allah, ada nama yang kaitannya dengan perbuat zat, contohnya Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, yang maha berilmu, yang maha mendengar, maha melihat. Ada lagi nama yang kaitannya dengan perbuatan Al-Khaliq, apalagi perbuatan Allah. Al-Mudabbir misalnya. Allah memiliki perbuatan mencipta, mengatur. Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki, itu pun perbuatan. Dan ada yang terakhir adalah nama yang dia kaitannya dengan makna di mana Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang lemah, naqais dalam bahasa Arab, atau dari sifat-sifat yang kurang, yaitu uyub. Allah munazzahun anin naqais wal uyub. Allah itu disucikan dari segala kekurangan dan kelemahan, karena memang dia maha sempurna. Ya, Allah adalah maha sempurna. Itu apa namanya klasifikasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah pun terkadang bisa dilihat dari sisi ifrat, dari sisi penggunaannya untuk Allah secara mandiri atau harus disertai yang lain. Ada nama Allah yang memang secara lapas saja, satu lapas saja kita bisa berikan kepada Allah. Misalnya Allah Al-Alim, Al-Hayy. Dia kalau satu saja kita sebutkan, maka itu sudah cukup. Artinya sudah boleh kita nisbatkan kepada Allah. Tetapi ada pula, kata beliau, nama-nama yang kalau dia disebutkan, maka lawannya harus disebutkan. Karena kalau lawannya tidak disebutkan, maka tidak menunjukkan kesempurnaan. Contohnya di sini beliau katakan, Ad-Dhar An-Nafi. Ad-Dhar An-Nafi. Kalau sekedar Ad-Dhar saja, yang memberikan keburukan tentu tidak menunjukkan kepada kesempurnaan. Tetapi dia adalah Ad-Dhar dan An-Nafi. Bahwa dia yang menakdirkan adanya keburukan dan kebaikan. Maka ini menunjukkan kepada kesempurnaan. Bahwasanya segala sesuatunya memang diatur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun misalnya nama Al-Khafid Ar-Rafi'. Al-Khafid yang merendahkan. Kalau sekedar merendahkan tidak menunjukkan kesempurnaan. Tetapi yang menunjukkan kesempurnaan adalah ketika kita kaitkan dia dengan nama yang lain. Dialah yang merendahkan dan dia yang meninggikan. Begitupun misalnya Al-Mu'ti Al-Mani'. Dia yang memberi dan dia yang menahan. Al-Mu'izz Al-Mudzil. Dia yang memuliakan dan dia yang apa namanya merendahkan atau menghinakan. Ini satu paket. Oleh karenanya di sini beliau menjelaskan nama-nama yang jenisnya seperti ini di dalam Al-Quran dan As-Sunnah selalu disebutkan berbarengan. Artinya berdampingan dengan lawannya. Ya, sifat misalnya Allah itu membalas makar. Apakah Allah tiba-tiba membuat makar tipu daya kepada hambanya? Tidak. Tetapi Allah membalas tipu daya, benar. Kalau sekedar seseorang membuat tipu daya, tidak terpuji. Tetapi kalau dia membalas tipu daya, ini menunjukkan kamalul kudroh. Menunjukkan kesempurnaan kekuasaan. Oleh karenanya Allah berfirman, wa makaru makraw wa makarna makran. Wallahu khairul makirin. Dan mereka merencanakan tipu daya. Dan kami membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Misalnya di ayat yang lain, yuridullah yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka hendak mematikan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Apakah Allah diam? Tidak. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Jadi ada nama-nama yang memang dia tidak disebutkan secara mufrad sendiri, tetapi harus disebutkan dengan lawannya. Karena kalau disebutkan sendiri, tidak menunjukkan kepada kamal, yaitu sempurna. Kapan menunjukkan kesempurnaan? Kalau dikaitkan dengan lawannya. Ya, dikaitkan dengan lawan dari nama tersebut. Masya Allah. Ternyata panjang juga ya. Pembahasan yang kemarin, itu yang kemarin semua yang kita bahas hari ini. Kemudian, saudara-saudaraku sekalian, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau ingin menjelaskan rincian dari apa yang sudah kita bahas. Di sini beliau berkata, taqaddama telah berlalu pembahasan anna sifatillahi ta'ala minha dzatiyah wa fi'liyah. Bahwa sifat Allah itu ada yang dzatiyah, kaitannya dengan sifat zat Allah, ada yang kaitannya dengan fi'liyah, perbuatan. Pertanyaannya, kata beliau, fama mithalu sifati dzat minal kitab. Kalau memang kalian, wahai ahlu sunnah wal jamaah, menetapkan adanya sifat zatiyah bagi Allah, sifat-sifat yang menjelaskan tentang zatnya Allah, dalilnya mana? Ini, dalilnya mana? Argumentasi kalian tidak diterima kalau kalian tidak bisa mendatangkan dalil. Apalagi ini masalah akidah. Maka datangkan dalilnya bahwa ada yang namanya sifat zatiyah. Mari kita lihat. Di sini beliau banyak sekali menyebutkan dalil, di antaranya misalnya ada Al-Maidah ayat 64 di mana Allah berfirman bal yadahu mabsutatan. Ya, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Ya, terbentang. Ini tentunya kaitannya dengan zat, ya, menetapkan adanya sifat tangan. Bagaimana Allah alam bisaw. Yang pasti kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan kemuliaan Allah. Apakah sama dengan makhluknya? La laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini berbicara tentang zat, ya. Bal yadahu mabsutatan. Ya, akan tetapi kedua tangan Allah itu terbuka. Ini adalah bantahan untuk orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Allah katakan bal yadahu mabsutatan. Tetapi sebenarnya tangan Allah itu terbuka. Dia berikan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki. Begitupun misalnya di surat Al-Qasas ayat yang ke-88 Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan tentang zat. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan wajah. Bagaimana hakikatnya? Allah alam bisaw. Ini perkara gaib. Wajib kita mengimaninya, wajib karena dia ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menanyakan kaifiahnya bid'ah, kata Imam Malik. Ini perkara yang baru. Ini sama ketika Imam Malik ditanya tentang masalah istiwa, ya. Ya Imam, ma ma'nal istiwa? Ada yang bertanya, wahai Imam, apa pengertian dari istiwa? Maka Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa adalah sesuatu yang ma'lum. Dalam bahasa Arab, ya dimaklumi, artinya bersemayam. Wal-kaifu majhul. Adapun tentang bagaimana istiwa Allah, majhul, tidak ada yang tahu. Wal-imanu bihi wajib. Beriman kepadanya wajib. Ya, ayat Al-Quran, masa mau kita ingkari? Was-su'alu anhu bid'ah. Masya Allah. Dan soal yang begitu bid'ah, ya jangan ditanya perkara yang gaib. Karena siapa yang bisa menjawab bagaimana Allah beristiwa? Tidak ada yang tahu. Karena memang kaidahnya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, perkara-perkara yang mujmal, ya sudah kita biarkan saja. Mujmal global, mujmal itu global. Jadi kalau Allah menjelaskan secara global, ya sudah kita meyakininya secara global. Tetapi perkara-perkara yang dijelaskan secara mufassal, secara terperinci, ya secara tafsilan, ya maka kita pun meyakininya secara tafsil. Misalnya tentang surga. Surga itu ada ayat yang umum, tetapi banyak-banyak ayat yang menjelaskan secara terperinci tentang apa saja kenikmatannya, bahkan jenis sungainya disebutkan, ya, dalam surat apa itu? Surat Muhammad. Ya, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Itu dirinci. Di surga itu ada sungai yang airnya segar, ada yang airnya apa seperti susu yang putih, seperti khamr yang lezat, seperti madu yang murni, ya, yang bersih. Itu dirinci. Kalau dirinci kita rinci. Seperti di surat Ar-Rahman kan ada rinciannya. Ya, apa kata Allah katakan di surat Ar-Rahman itu Allah berbicara tentang dikatakan fihima ainani tajriyan fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. di dalamnya ada mata air, ada buah-buahan, ada buah delima. Muttaqina ala furushin batainuha min istabrak wa janal jannataini hiyadan. Mereka bersandar di atas dipan-dipan. Fihinna qasiratu tarf lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Itu rincian. Di dalamnya ada mata wanita-wanita yang pandangannya apa pendek, lalu belum pernah disentuh oleh manusia dan jin. Ka'annahunna al-yaqutu wal marjan, seolah-olah mereka adalah yakut, ya apa namanya, sejenis perhiasan. Ya, ini rincian ya, sudah kita rinci. Tapi yang seperti ini, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Ya sudah, kita tetapkan saja, kata Imam Malik. Ya, sebagaimana di awal kita katakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau melewati ayat-ayat sifat atau ayat-ayat yang kaitannya dengan menceritakan bagaimana Allah, ya sudah, imraru hakama ja'a. Kita lewati ayat-ayat tersebut sebagaimana datangnya. Walanukayif, dan kita tidak menanyakan bagaimana, enggak boleh. Walanumathil, dan kita pun tidak menyerupakan. Walanu harif, kita pun tidak mengubah. Walanu abtil, kita pun tidak menolak. Ya, kita menetapkan tanpa menyamakan dan mensucikan Allah tanpa membatalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Lalu dikatakan semakna dengan Al-Qasas 88. Allah berfirman di Ar-Rahman 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, dan kekallah wajah Allah pemilik kemuliaan, ya, pemilik ketinggian dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di surat Al-Kahfi ayat 26 Allah berfirman, absir bihi wa asmi'. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Ini menjelaskan tentang zat Allah. Alangkah tajam penglihatannya, alangkah terang penglihatannya dan alangkah apa? Tajam pendengarannya. Absir bihi wa asmi'. Ya, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Begitupun misalnya dalam surat Toha, ya, ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'lamu ma baina aydihim. Oh, mohon maaf, surat Toha 46, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun, aku mendengar dan melihat. Artinya Allah mensifati zatnya bahwa zat Allah itu mendengar dan melihat. Masih di surat yang sama, surat Toha ayat 110, Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui, ya, apa-apa yang ada di hadapan manusia, apa yang ada di belakangnya, dan ilmu manusia tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menjelaskan sifat zatnya adalah berilmu, ya. Sifat zat Allah bukan hanya mendengar, melihat, dia pun maha berilmu. Nah, ini contoh-contoh dari Quran. Begitupun misalnya di antara ayat yang menunjukkan sifat dari zat Allah adalah wa kallamallahu Musa taklima. Surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa taklima, dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Artinya yang berbicara benar-benar Allah kepada siapa? Nabi Musa. Oleh karenanya Nabi Musa kan gelarnya apa? Kalimullah. Orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-kalam. Sifat zatnya al-kalam. Zat atau sifat fi'liyah? Ini ada perdebatan di kalangan ulama akidah. Sifat berbicara itu kaitan dengan zat atau kaitan dengan perbuatan. Kalau kita ya berpikir sederhana ya, dia kaitannya dengan zat. Karena Allah sejak awal adalah mutakallim, dia berbicara. Mutakalliman. Tetapi di waktu yang sama dia pun berbicara kapanpun dia kehendaki. Artinya itu perbuatan. Maka para ulama ahlu sunnah mengatakan, naw'ul kalam, jenis kalam Allah secara umum itu kaitannya dengan sifat zat. Tetapi Allah berbicara dengan siapapun dan kapanpun dia kehendaki, itu sifat fi'liyah. Itu sifat fi'liyah. Nanti akan dijelaskan di poin nomor berapa itu. Nanti akan dijelaskan di poin soal nomor 95. Kita baru 59, dibalik jadi 95, akan dijelaskan perdebatan para ulama apakah sifat kalam itu zatiyah atau fi'liyah. Begitupun surat Asy-Syu'ara ayat 10 Allah berfirman, wa idznada rabbuka Musa ani'til qaumaz zalimin. Ingatlah tatkala Allah memanggil Musa agar Musa mendatangi kaum yang zalim. Artinya Allah mensifati dirinya dengan memanggil, artinya sifat kalam ya, sifat kalam. Dan beberapa ayat yang lain, kita sekarang pindah ke soal nomor 60. Kalau tadi adalah dalil-dalil sifat zatiyah dari Al-Quran, di soal nomor 60 beliau bertanya, ma misalus sifatiz zat minas sunnah, apa contoh-contoh sifat-sifat Allah ya dari as-sunnah, sifatuz zat yang menjelaskan tentang zat Allah di dalam as-sunnah. Banyak, misalnya ada hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di mana Rasulullah berkata, hijabuhun nur, hijabnya Allah adalah cahaya. Hijab adalah cahaya. Laukasyafahu, yang mana seandainya Allah menyingkap, membuka hijabnya, la akhraqat subuhat wajhihi, maka kemuliaan cahaya Allah, kemuliaan wajah Allah itu akan membakar setiap yang dilihat, dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pandangan Allah mencakup segala sesuatu. Ini menetapkan sifat apa? Sifat wajah bagi zat Allah, begitupun menetapkan sifat melihat bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, ini masih riwayat Bukhari Muslim, iya betul ya, riwayat Imam Bukhari Muslim, begitupun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat mulia namanya Abu Hurairah. Rasulullah berkata, yaminullah mala', tangan kanannya Allah penuh. La taghiduhu nafaqah, tidak pernah berkurang sama sekali apa yang ada di tangan Allah ketika dia memberikan nafkah untuk makhluknya, memberikan rizki kepada makhluknya. Sahaul layli wan nahar, dia dermawan di waktu malam dan di waktu siang. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalqis samawati wal ard, apakah kalian tidak perhatikan berapa banyak yang dia berikan kepada makhluknya semenjak dia menciptakan langit dan bumi? Lalu fa'innahu lam yagut ma fi yaminihi, tidak berkurang sama sekali apa yang ada di tangan kanannya. Wa arshuhu alal ma, arshnya ada di atas air. Wa biyadihi al-ukhra al-fayd wal-qabd, dan di tangan yang lainnya dia melapangkan dan menahan, yarfa'u wa yakhfad, dan mengangkat dan merendahkan. Ini banyak ya. Jadi Allah menjelaskan tentang zatnya, tentang dirinya. Ya kita tidak perlu capek-capek mentakwil ya, sudah biarkan saja begitu. Kita meyakini bahwa Allah itu lebih tahu tentang dirinya daripada akal-akal ahli kalam atau ahli filsafat yang berusaha mengubah, mentakwil kepada makna-makna yang lain. Takwil apakah haram secara mutlak? Ya tergantung, kalau takwil bimakna tafsir ya boleh. Takwil bimakna tafsir boleh. Sebagaimana Rasul mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini agama dan jadikan dia orang yang ahli mentakwil Al-Quran. Takwil di situ tafsir. Ya, takwil dalam fi mustalahi salaf bimakna at-tafsir. Ya, tafsir secara bahasa al-idahu wal-bayan. Al-idah wal-bayan wa-tabyin, itu tafsir secara bahasa. Tak ada pun takwil dalam fi mustalahi al-mutaakhirin, tafsir takwil dalam mustalahnya, dalam bahasanya ulama-ulama yang datang belakangan, terkadang bermakna yang lain, yaitu sarful makna, yaitu memalingkan makna dari makna yang hakiki kepada makna yang majazi. Ya, dan ini hukum asalnya tidak boleh, karena al-aslu fil kalam ala haqiqatihi, asal daripada satu kata kalimat itu ya sesuai dengan hakikatnya. Hatta dalla dalilu kecuali kalau ada dalil yang sahih dari Quran dan As-Sunnah yang memalingkan maknanya kepada pengertian yang lain. Nah, ini panjang pembahasannya ya. Lalu dikatakan, begitupun di antara hadis yang menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Nabi menjelaskan tentang Dajjal. Dajjal itu makhluk yang akan muncul nanti menjelang hari kiamat. Apa kata Nabi? Innallaha la yakhfa 'alaikum. Sesungguhnya Allah itu tidak samar bagi kalian. Innallaha laisa bi'awar. Allah tidak buta, sedangkan Dajjal buta. Nah, berarti Nabi membandingkan antara Dajjal, ya, jadi jangan kalian tertipu dengan Dajjal yang mengaku sebagai Allah. Allah itu tidak buta, sedangkan Dajjal itu buta. Butanya hakiki atau majazi? Dajjal hakiki, buta, benar-benar buta. Matanya cuma satu. Ya, dan ini dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sifat Allah itu tidak ditakwil. Ya, biarkan saja begitu. Walaupun kita tidak menyerupakan dengan makhluk. Tapi kalau enggak menyerupakan, kenapa Anda mengatakan Allah memiliki mata? Ya bukan kita yang menetapkan. Allah mengabarkan dalam Quran dan As-Sunnah. Bagaimana? Nah itu penyakitnya. Jangan bertanya bagaimana. Karena ini masalah gaib. Jangan ditanya bagaimana. Diyakini. Ya. Oh, tapi kan kalau kita mengatakan Allah punya mata, kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Kesamaan lafaz, kesamaan makna secara umum, belum tentu sama hakikat. Ya, kepala manusia berbeda dengan kepala kereta, padahal sama-sama kepala, padahal dan masing-masing memiliki hakikat dan makna. Wajah wajah singa beda dengan wajah bumi, walaupun dua-duanya wajah, ya, memiliki kesamaan makna yang umum, tetapi hakikatnya berbeda. Jelas? Baik. Coba kita lihat lagi hadis yang tadi kita bahas bahwa Allah itu tidak buta. Itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitupun dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salat istikharah dan mengajarkan para sahabat doa istikharah, Allahumma ya Allah inni astakhiruka. Aku menyerahkan pilihan kepadamu ya Allah, bi'ilmika, dengan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon ya petunjuk dengan kudrahmu, kekuasaanmu yang sempurna. Aku memohon dengan keutamaanmu yang maha besar. Fa innaka taqdir wala aqdir. Engkau maha kuasa, aku tidak kuasa. Wa ta'lam wala a'lam. Engkau maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Di sini Allah menetapkan atas dirinya al-qudrah, bahwa zatnya memang al-qadir, bahwa zatnya adalah al-alim. Dan yang seperti ini banyak ya. Misalnya dalam riwayat yang lain, masya Allah beliau di sini menyebutkan semua riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim supaya mengecilkan kemungkinan dibantah. Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Innakum la tad'una asam wala gaib. Kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli lagi gaib. Ada sahabat yang berteriak memanggil Allah. Rasul katakan, arbi'u ala anfusikum. Kasihani diri kalian sendiri. Yang kalian panggil itu tidak tuli. Tapi dia as-sami' maha mendengar. Ya. Tad'una sami'an basiran qariban. Jangan kalian mengeraskan suara ketika berdoa. Karena kalian sedang berdoa kepada sami'an yang maha mendengar. Basiran maha melihat qariban. Yang dekat dengan kalian. Nah, ini menjelaskan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di Al-Quran Allah memuji Maryam ya. Idhnada rabbahu nida'an khafiyah. Tatkala dia berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Jadi enggak perlu pakai mic kencang-kencang ya. Cukup ya Rahman ya. Dan ini menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang sahih ya, riwayat Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dikatakan, "Idza arada Allah an yuhya bil amr takallama bil wahyi." Apabila Allah hendak mewahyukan sesuatu, maka Allah akan takallama bil wahyi, akan berbicara dengan wahyu tersebut, disampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada kepada manusia. Berarti di antara sifat zat Allah adalah kalam. Begitupun dalam hadis di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah berfirman, "Ya Adam, wahai Adam," maka Adam menjawab, "Labbaik. Saya sambut panggilanmu ya Allah." Berarti Allah memiliki sifat zatnya berbicara. Dan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak sekali yang apa namanya banyak disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas ma'asyiral muslimin. Kemudian beliau akan apa namanya menyebutkan tentang permisal atau contoh-contoh dari sifat. Tadi kan sifat zat, kalau ini sifat perbuatan. Jadi Allah di Al-Quran banyak menceritakan tentang perbuatan dirinya. Misalnya Allah di dalam Al-Baqarah 29 menyebutkan di antara perbuatan Allah adalah istiwa, bersemayam, ya, summastawa ilas sama, kemudian dia istiwa. Kita jangan berdebat apa itu istiwa. Ya udah, cari pendapat Ibnu Abbas, cari pendapat Ibnu Umar apa itu istiwa. Karena mereka langsung menanyakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiwa apa? Ya, bimakna irtafa'a wa ala wa sa'ida. Istiwa itu bermakna di atas atau istaqarra, ya, naik dan lain sebagainya. Itu dikembalikan kepada pemahaman salaf, jangan memahami sendiri, nanti bisa kacau, ya, apalagi masalah akidah. Begitupun Allah mensifati dirinya dengan al-ityan. Hal yang zuruna illa ayyatiyahumullah. Apakah yang mereka nantikan adalah kedatangan Allah. Allah datang kelak pada hari kiamat untuk memutuskan perkara di antara hambanya. Al-Baqarah ayat 210. Begitupun Allah mensifati perbuatannya, wama qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka tidak menempatkan Allah apa, memuliakan Allah semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal dia yang akan menggenggam langit dan bumi kelak pada hari kiamat. Ini perbuatan Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit itu akan digulung di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat perbuatan. Begitupun Allah berfirman, wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Berarti Allah memiliki perbuatan mencipta. Ya. Dan banyak. Innallaha yaf'alu ma yasha, falamma tajalla rabbuhu, tatkala Allah menampakkan dirinya pada gunung, ja'alahu dakka, maka gunung itu hancur, ya. Begitupun kalau dari hadis banyak, ya. Ini berarti soal nomor 61. Kalau dari hadis, perbuatan Allah banyak. Contohnya adalah Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Jangan ditanya bagaimana turunnya. Kama yaliku bijalalihi. Ya, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditakwil, ya. Allah turun. Karena kalau kita katakan yang turun adalah bukan Allah tapi rahmat Allah, ya, tentunya akan kacau maknanya, karena rahmat tidak bisa mengabulkan doa. Karena di situ di hadisnya dikatakan, adakah yang meminta aku berikan, adakah yang memohon aku kabulkan, adakah yang meminta ampun aku ampuni. Rahmat tidak bisa menyaingi Allah. Tetapi yang turun Allah, bagaimana Allah alam bissawab. Ya, dan hadis-hadis yang lain yang di sini beliau sebutkan, tidak terasa sudah pukul 5 lewat 10 menit. Itu artinya kita harus mengakhiri kebersamaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, menambah iman kita dan menambah pengetahuan kita tentang masalah akidah. Tentunya ini masalah yang penting sekali, harus terus-menerus kita gali, ya. Oleh karenanya kita berusaha untuk membahasnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.